nandang loro dipandeng sesise mata. So iki isih kelingan. Kowe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati jebule mlenjani janji. Salahku opo? timbang kowe ora iso ngerti kahanane. Mending adewe bubar wae, saya suwe aku berjuang tinggal bertahan. Terima ngalah aku nyerah kudu pasrah. Nangis aku nangis batinku koyo diiris. Cukup semene wae aku ngapati kowe. Terima mundur timbang loro ati. Ati kowe hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wis ra betah. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Mencintaimu memang tak harus memiliki. Tak mungkin berharap kau kembali. Setia janji sing mbok lenjani. Aku rapopo, aku sadar, aku sopo iso opo. Nangis aku nangis batin ku koyo tiris. Cukup temene wae aku ngapati kowe. Terima mundur bintang loro ati. Ati kowe hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wes ra betah. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Terima mundur timbang loro ati. Ati kowe hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wes ra betah. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Semoga kau baik-baik saja. Kurelakan kau bersamanya. Mimbang kowe ora iso ngerti kahanane. Mending adewe bubar wae. Le, kowe ki anakku. Aku ki bapakmu, Le. Apik-apik karo ibumu yo, Le. Bu, aku ikhlas. Kowe ra peduli. Terima ngalah aku wes ra betah. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Aku sing duwe ati, kowe rasa ngrusoi. aku sing duwe rasa, kowe rasa sulaya. Aku se tetep resna, senajan donya ra trima. Urusana uripmu, timbang suwe-suwe, lambemu tak tuku. Sama apa kaya ini wong sing kasmaran najan akeh kanca-kanca sing durung bisa nerimo kabeh ora tak rungokno seru hati ini manungsa ini kita ora bisa ngoan tempoda kaya singa karena kowe ra lakoni ga usah putusi aku sing duwe ati kowe rasa brusoi aku sing duwe rasa kowe rasa suloyo aku se tetep tresno sajan donya ra trimo urusana suwe-suwe lambemu tak tuku walau bagaikan menghadang tekan kapan tetap sayang sampai maut kan memisahkan kaya sing karena kowe ra nglakoni ra usah mutusi aku sing duwe ati kowe rasa ngrusoi aku sing duwe rasa kowe rasa suloyo aku se tetep tresno senajan donya ra trimo urusana timbang suwe-suwe aku sing duwe ati kowe rasa ngrusoi aku sing duwe rasa kowe rasa suloyo aku se tetep tresno sajan donya ra trimo urusana uripmu timbang suwe-suwe aku sing duwe ati, kowe rasa ngrusoi. Aku sing duwe rasa, kowe rasa suloyo. Aku se tetep tresno, senajan donya ra trimo. Urusana uripmu, timbang suwe-suwe, lambemu tak tuku. Jatuh barang. kowe gandeng karo wong liya. Kowe orang rasake sing rasake sing penting kowe bahagia. Berulang kali coba tapi ku tak bisa melihat kau bahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Sejujurnya aku bisa senang, bisa sayang. Ah. aku sing bocor hati. Pancen aku sing salah marep luwe, kowe luwe, ku tak ngalah. Aku milangi rasa no iki laleki janji sing wis tak blenjani Gusti ajeng pripun malih yen niki sampun takdire kula manut talane tanggung diri uripku neng kutha kerja apa neng kene karep urip mulya ninggal keluarga atau anak bojo atau karo wong tua yo wis ini tanang dadi wong perantauan urip sak pendinane butuh tak tanggung dhewe ora entuk resula arep sambat rusopo najan hasil rasepiro sing penting pasrah karo sing kuasa tak tanggung dhewe ora entuk resula arep sambat rusopo nancen hasil rasepiro sing penting pasrah karo sing kuasa.